بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله الحمد لله Pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkan bedah buku Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah yang semestinya diadakan Ahad pagi kemarin. Namun dikarenakan ada halangan, kita tunda saat ini. Dan insyaallah kedepannya normal sebagaimana biasa, pekan ke Ahad kedua dan Ahad yang keempat pagi hari insyaallah taala sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita kali ini adalah tentang masalah kafaah, sekufu dalam nikah. Ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, bab memilih dan memilah pasangan. Pembahasan selanjutnya terkait dengan al-ghafa'ah fi nikah, sekufu dalam pernikahan. Menikahlah dengan yang sekufu. Ini pembahasan penting untuk diangkat, dikarenakan masih banyak di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, dalam bab pernikahan yang mereka pentingkan, yang mereka kedepankan adalah sekufu dalam hal-hal yang bukan persyaratan nikah. Sekufu dalam hal-hal yang sifatnya hanya mubah saja. Namun mereka jadikan sebagai sebuah kewajiban, sebuah keharusan, sebuah persyaratan, akhirnya menjadi perkara yang memberatkan. Ikhwan fillah na'udzakumullah, yang dimaksud dengan kafa'ah dalam bab pernikahan adalah calon suami semisal dan sepadan dengan wanita calon istri. Yang mu'tabar dalam bab ini adalah mempelai laki-laki, bukan pada mempelai wanita. Sebab Nabi kita Muhammad SAW tidak ada seorang bersekutu dengan beliau. Jadi laki-lakinya ini yang harus sekufu dengan perempuannya, bukan wanita sekufu dengan laki-lakinya. Kalau perempuan harus sekufu dengan laki-lakinya, susah. Nabi kita laki-laki, Muhammad SAW, seorang nabi, seorang rasul dengan sekian banyak keutamaan yang ada pada beliau, tidak ada perempuan satu pun sekufu dengan beliau. Maka ini mah, yang dimaukan adalah laki-lakinya itu harus sekufu dengan perempuannya. Nabi kita Muhammad SAW menikahi wanita dari ragam kabilah Arab. Bahkan menikahi Sofia bintu Huyai dari keluarga Yahudi. Beliau juga memiliki budak-budak wanita. Sehingga tidak ada yang sekufu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sisi yang lain adalah dikarenakan anak dinisbahkan kepada ayahnya. Sehingga yang menjadi pembahasan laki-laki calon suami yang harus sekufu dengan perempuannya. Secara umum barakallahu fikum, kafaah dalam pernikahan ini ada yang termasuk persyaratan dengan kesepakatan para ulama, ada yang diikhtilafkan, ada yang mengatakan termasuk persyaratan, ada yang mengatakan itu mubah saja, bukan persyaratan. Adapun yang pertama, kafa'ah sekufu yang merupakan persyaratan dalam pernikahan itu kafa'ah fiddin. Sekufu dalam perkara agama. Ya, muslimah harus menikah dengan laki-laki muslim yang seagama. Itu yang dimaksud. Wanita yang salihah, wanita yang bertakwa kepada Allah menikah dengan laki-laki yang saleh. Wanita yang sunniyah salafiyah menikah dengan laki-laki yang sunni salafi. Maka nanti ada pembahasan panjang setelah itu terkait dengan hukum seorang wanita menikah dengan laki-laki non muslim, wanita menikah dengan laki-laki yang fasik, wanita menikah dengan laki-laki yang menyimpang, dibahas di sini. Dikarenakan ini termasuk persyaratan dan ini dengan kesepakatan para ulama. Sekufu dalam bab agama adalah sesuatu yang disepakati para ulama. Tidak boleh seorang muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Demikian disebutkan dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Naam, bahkan sebagian ulama berpendapat kafaah dalam bab pernikahan itu hanya pada agama dan itu persyaratan. Ini pendapat Imam Malik, dinukil dari Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridhai mereka berdua dari kalangan tabi'in, dinukil dari Muhammad ibn Sirin, dari Umar bin Abdul Aziz. Dikatakan hanya ini. Hanya ini. Kafa'ah dalam perkara agama dan persyaratan. Sementara kebanyakan para fuqaha menyatakan kafa'ah dalam perkara nasab juga mu'tabar. Tapi ingat, tapi bukan persyaratan. Pembahasan yang kedua adalah sekufu atau kafa'ah terkait dengan perkara nasab. Ya, terkait dengan hal-hal yang lain selain dengan perkara din. Namun yang mereka fokus pembahasannya terkait dengan masalah nasab. Terkait dengan masalah nasab, semua ulama sepakat boleh. Boleh wanita mencari laki-laki yang sekufu dengan nasab. Boleh. Para ulama kebanyakan mereka mengatakan sekufu dalam perkara nasab juga mu'tabar. Tolong perhatikan bahasa baik-baik. Boleh sepakat. Kebanyakan mengatakan mu'tabar. Itu dianggap dalam din. Yang mereka ikhtilafkan adalah apakah ini persyaratan? Apakah dipersyaratkan? menikah sekufu dalam perkara nasab. Terkait dengan bab ini, jumhur ulama berpendapat sekufu dalam bab nasab bukan sah-sahnya pernikahan. Nggak, bukan sah-sah pernikahan. Kalau boleh, boleh. Sepakat para ulama. Kalau mu'tabar, mu'tabar. Itu pendapat jumhur. Apakah syarat sah pernikahan? Jawabannya tidak. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Diriwayatkan dari Umar Ibn Al-Khattab, Ibn Mas'ud, semoga Allah meridhai mereka berdua, Umar bin Abdul Aziz, Ubad bin Umair, Hamad bin Abi Sulaiman, juga Ibnu Sirin dan juga Ibnu Aun dari kalangan para ulama terdahulu. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan inilah pendapat yang rajih. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan juga banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan dahulu para sahabat mereka menikah dengan laki-laki yang enggak sekufu dalam syarat nasab. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau menjelaskan bahwasanya Abu Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah, salah seorang Badri, sahabat yang ikut perang Badar, mengambil seseorang yang bernama Salim bin Ma'qil sebagai anak, anak angkat, dan menikahkan dengan putri saudaranya, yaitu Hindun bintul Walid bin Utsbah. Salim ini seorang maula, seorang maula yang dinisbatkan kepada Abu Hudzaifah secara nasab dikarenakan halif janji setia. Dia bukan asli keluarganya atau anaknya Abu Hudzaifah, tetapi diambil sebagai anak angkat, dinikahkan dengan Hindun bintul Walid bin Utsbah, wanita dari suku Quraisy gitu. Yang ini maula, ini Qurasyia. Enggak sekufu dalam karena nasab. Tapi enggak masalah. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan Fatimah binti Qais, salah seorang wanita Quraisy, menikah dengan Usama bin Zaid. Usama putra Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah mantan budak yang dimerdekakan. Usama putranya, gitu loh. Putra seorang mantan budak. Gitu. Enggak sekufu secara nasab, tapi Rasul memerintahkan Fatimah binti Qais menikah dengan Usama bin Zaid, dan itu menjadi pernikahan yang barokah. Juga dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Ya Bani Bayadah, angkihu Aba Hindin wa angkihu ilaihi." Wahai Bani Bayadah, nikahkanlah Abu Hindun dan nikahkanlah kalian dengan putrinya. Nikahkanlah dia dengan putrinya. Bani Bayaba dari Ansar, Ansar dari Qahtan. Qahtan kabilah besar bangsa Arab. Ada Qahtan, ada Adnan Arabi. Sementara Abu Hindun namanya Yasar, sesuai dengan profesi ahli bekam, enggak punya nasab yang mulia. Rasul memerintahkan Bani Bayaba menikahkan putri mereka dengan Abu Hindun. Tidak sekufu dalam perkara nasab. Ini semuanya adalah nas-nas yang tegas menyatakan sekufu dalam perkara nasab bukan persyaratan. Paham ya? Bahkan ini pula diambil keterangan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan sekufu dalam perkara nasab dan mu'tabar. Dan inilah yang rajih. Inilah yang rajih. Kesimpulannya barakallahu fikum, seperti yang saya katakan di awal, dalam perkara kafasa kufu dalam pernikahan, itu dalam perkara din. Semua sepakat kafa'a fiddin. Ya, pendapat yang rajih mengatakan itu dipersyaratkan. Mu'tabar dan dipersyaratkan. Adapun sekufu dalam perkara yang lain, sekufu dalam perkara nasab dan yang lainnya, boleh-boleh saja. Boleh, bukan persyaratan dan bukan keharusan. Yang dipandang agamanya. Laki-laki yang enggak punya nasab tapi dia orang yang bertakwa, yang saleh, ahlu sunnah, sudah, nikahkan putri kamu dengan dia. Seorang laki-laki yang soleh, yang bertakwa ahlu sunnah, sunni salafi, miskin, tak masalah, nikahkan putri kamu dengan dia. Harta bisa dicari. Nasab itu bukan patokan. Yang menjadi patokan dalam Islam adalah yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Seperti yang dibahas sebelumnya, barakallahu fikum. Nah, dari sini muncul pembahasan-pembahasan di kalangan para ulama seputar masalah kafa'ah. Dikarenakan sekufu itu dalam perkara din dan perkara agama, dibahaslah masalah-masalah berikut. Pada halaman yang ke-53, hukum muslimah menikah dengan non-muslim. Non-muslim bisa Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, atau agama yang lain lah, non-muslim. Sekarang ini kita banyak membahasakan dengan non-muslim. Khawatir kalau bilang kafir, dikatakan radikal. Jadi kita bahasakan non-muslim. Apa hukumnya? Jawabannya adalah, seorang muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan lelaki non-muslim secara mutlak dengan kesepakatan para ulama. Sepakat para ulama. Walaupun yang non-muslim itu nasabnya masya Allah, gak dianggap dia non-muslim. Walaupun yang non-muslim itu kaya raya, tampan, ganteng, gak dianggap dia non-muslim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah engkau menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan-perempuan mukminah sebelum mereka beriman. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hilul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Jika kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami suami mereka yang kafir itu. Ini terkait dengan perempuan yang hijrah, muhajirat. Kalau perempuan-perempuan tadi kamu tahu betul mereka betul-betul beriman, maka jangan kamu kembalikan mereka kepada suami mereka yang kafir itu. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka semua. Tegas itu lafaz, tidak halal. Ini dengan kesepakatan para ulama. Pembahasan berikutnya sebaliknya, hukum seorang muslim menikah dengan wanita non-muslim, apakah diperbolehkan? Jawabannya adalah, begitu pula seorang muslim tidak diperbolehkan menikah dengan wanita non-muslim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Yang musyrik. Namun, seorang muslim boleh, ingat, boleh menikah dengan wanita ahli kitab, entah Yahudi atau Nasrani. Tapi dengan persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah wanita itu muhsanah. Muhsanah adalah afifah. Wanita yang menjaga kehormatan dirinya dari perzinaan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dihalalkan menikahi wanita-wanita muhsanah dari mukminah dan juga wanita muhsanah dari kalangan ahli kitab sebelum kalian. Boleh dengan nas ini. Ya, muhsanah, dia adalah wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Ketentuan yang lain yang juga disebutkan oleh para ulama, laki-lakinya harus kuat keimanannya. Laki-lakinya harus kuat keimanannya. Dia tetap di atas keislamannya. Pernikahan beda agama nih ceritanya ini. Laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Boleh dengan ayat ini. Ketentuan yang pertama, perempuannya muhsanah, betul-betul menjaga kehormatan dirinya. Laki-lakinya harus kuat agamanya. Dikarenakan misinya adalah mengislamkan istrinya. Supaya dia tahu langsung bagaimana Islam dari dalam. Bagaimana akidah Islam, bagaimana ibadah Islam, bagaimana akhlak Islam, bagaimana keinginan Islam. Maka laki-lakinya harus kuat. Maka saya sebutkan setelah itu, di halaman yang ke-54. Namun banyak dari kalangan salaf memakruhkan seorang muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Selama memungkinkan menikah dengan muslimah. Selagi ada muslimah, itu yang afdal. Apa alasan makruhnya? Yang pertama, khawatir membahayakan agama sang muslim. Khawatir membahayakan agama laki-lakinya ini. Terlebih ketika dia sangat mencintai perempuan tadi. Dikhawatirkan akan terpengaruh. Biasanya begitu. Laki-laki itu kalahnya sama yang di rumah. Gitu ya. Walaupun dia dikenal sebagai pahlawan bangsa gitu, sebagai mujahid fisabilillah yang garang dalam pertempuran, di rumah dia tidak. Sosok kepala negara yang begitu berwibawa, yang begitu disegani oleh kawan dan lawan, di rumah beda. Itu yang dikhawatirkan. Khawatir yang terpengaruh bukan perempuannya diislamkan, tapi laki-lakinya jadi korban menjadi orang yang murtad dari Islam nantinya. Allahu musta'an. Alasan yang kedua, wanita muslimah kan banyak terbengkalai tanpa suami. Nah, kalau milihnya yang Nasrani, Yahudi itu, perempuan yang muslimah dibiarin, ya mereka kasihan. Maka hukumnya makruh bukan haram, makruh. Maka ditegaskan tadi, boleh, semata-mata boleh dengan syarat perempuannya muhsanah, menjaga kehormatan dirinya, dan laki-lakinya kuat agamanya. Kokoh agamanya, bagus akhlaknya, untuk bisa mendakwai istrinya kepada Islam. Kenapa poin kedua ini kok disebutkan? Banyak yang milih yang non-muslim, non-muslimah. Ya rata-rata, maaf ya, realita yang sekarang yang ada ini, rata-rata yang begitu-begitu yang non muslim, gitu. Perempuan yang begitu-begitu itu non muslim, gitu bahasanya. So nggak paham sih. Ya kan yang, kayak gitu ya, yang ada di benua biru itu kan, kebanyakan begitu ya, kebanyakan. Nah, kalau milihnya itu semua. Kan enggak apa-apa Nasroninya, kan apa? Dia ada di kitab, Ustaz. Nyari yang biru-biru itu. Nanti yang perempuan muslimnya enggak laku. Ya, itu diantara pertimbangan para ulama. Dimakruhkan boleh dengan dua ketentuan tadi. Ketika dua ketentuan tadi enggak terwujud, maka haram. Tidak boleh menikah dengan perempuan non-muslim. Perempuannya bukan muhsanah. Perempuan jalang, enggak bisa. Atau laki-lakinya enggak kuat. Barakallahu fikum, maka enggak bisa. Banyak peristiwa soalnya. Banyak kisah dari zaman dahulu kala sampai detik ini, laki-laki muslim itu terpesona dengan perempuan non-muslim gitu loh. Dan laki-lakinya kalah, pindah agama. Pindah agama. Baru tadi sore saya baca bukunya Al-Qurtubi rahimahullah, sahibu tafsir. Beliau punya kitab namanya Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Pembahasan tentang masalah suul khatimah. Barakallahu fikum, disebutkan sebuah kisah. Di juz pertama halaman 34 cetakan yang saya punya. Diceritakan oleh beliau seorang laki-laki dari Mesir. Dia ini ahli masjid. Dia yang muadzin. Dia tidak lepas dari bersama jamaah. Nampak pada dirinya itu cahaya ibadah dan cahaya ketaatan. Kelihatan, Masya Allah. Suatu hari dia naik menara, menara yang untuk azan. Pas mau mengumandangkan azan, dia nengok ke bawah. Nah, di bawah menara itu ada sebuah rumah milik seorang Nasrani. Nengok ke bawah. Pas nengok ke bawah, melihat putrinya. Langsung terpesona, langsung kena panah cinta, gitu bahasanya. Subhanallah, langsung turun dia, turun dari menara itu gak jadi azan, langsung ke rumah tadi, langsung masuk rumah tadi, kaki tepuk rumah tadi, mau apa kamu, isturi, kamu mau apa? Kata dia, aku mau dirimu. Nah, aku gak mau diajak begitu-begituan. Kenapa kamu senang sama saya? Tadi itu, pesonamu merasuk dalam jiwaku, hatiku dirampok oleh kamu. Aku tidak mau begitu-begitu. Ya sudah, aku mau menikahi kamu. Kamu tahu, kamu tuh Muslim, saya Nasraninya. Enggak mungkin ayahku menikahkan kamu dengan saya. Kita beda agama. Ya sudah, atanasor dia bilang gitu. Ya sudah, aku jadi Nasrani. Langsung gitu. Terfitnah dengan perempuan tadi. Kata perempuan tadi, ya sudah kalau kamu mau begitu, saya siap menikahi kamu. Maka dia pun menjadi Nasrani. Langsung pindah agama hari itu juga. Supaya bisa menikahi dengan perempuan tadi dan tinggal di rumah itu. Belum sehari, di tengah hari dia lagi di rumah itu. Naik ke loteng rumah tadi terpeleset jatuh. Mati di atas Nasraniyah. Su'ul khatimah, na'udzubillah. Itu dikhawatirkan dari para ulama begitu. Ya, dalam kondisi dia orang yang soleh, dikenal takwanya, ahli ibadah, begitu melihat yang biru-biru tadi itu hilang kabeh, Allah musta'an. Apalagi dia setiap hari sama dia jadi istrinya. Jadi khawatirkan. Sehingga ketika tidak ada kekuatan iman dan segala macam, jangan. Pembahasan yang berikutnya adalah hukum wanita solihah menikah dengan laki-laki fasik. Ini berkembang dikarenakan yang dibahas sekufu itu masalah agama gitu loh. Berkembang sekarang. Bagaimana perempuannya solihah, laki-lakinya fasik? Kalau dikatakan fasik, berarti dia masyhur, dikenal dengan kefasikannya gitu loh. Enggak sholat, enggak puasa, enggak ngerti agama, biasa bermaksiat, ahli maksiat, atau musik, atau minum-minuman, miras, atau kadang mungkin main perempuan, atau mungkin dia ikut anggota geng, begal, apa segala macam. Maaf dari kefasikannya gitu. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah di bukunya beliau Tashhilul Ilmam Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan begitu pula termasuk sekufu dalam agama adalah seorang muslimah yang menjaga kehormatan agamanya namanya Afifah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang fajir pada kehormatannya, yakni berzina. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah." وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina juga atau perempuan yang musyrik. Perempuan yang berzina tidak boleh mengawini laki-laki yang melainkan laki-laki yang berzina juga atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan seorang orang beriman. Ini babnya kehormatan ya, tidak boleh. Itu laki-laki dikenal sebagai main perempuan hidung belang. Laki-lakinya muslimah tidak boleh. Perempuannya muslimah tidak boleh. Belum meneruskan. Maka tidak diperbolehkan wanita muslimah yang menjaga kehormatannya dinikahkan dengan laki-laki yang fasik pada agama, ingat pada agama dan kehormatannya. Tidak boleh juga, belum meneruskan sekarang. Tidak boleh juga dinikahkan dengan orang yang meminum khamr, miras. Dia bukan pezina, tapi dia peminum khamr. Sebab orang ini akan merusak wanita tersebut. Semua orang yang fasik, kata, tidak diperbolehkan dinikahkan dengan wanita yang salihah, yang menjaga kehormatan agamanya. Yang menjaga kehormatan dia. Belum mengatakan lagi setelah itu, kata Syekh Fauzan. Termasuk tidak boleh, yang tidak boleh adalah pernikahan muslimah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Yang ini sama seperti dalam bab pernikahan muslim dengan non-muslim atau kafir. Kata beliau, sebab orang yang tidak sholat adalah kafir. Ini pendapat sebagian ulama. Kalau ini tidak disamakan dengan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, hukumnya haram. Belum mengatakan setiap orang kafir, baik kafir asli atau kafir yang murtad, dengan dia mengerjakan satu dari sekian banyak pembatal-pembatal keislaman, tidak boleh dinikahkan dengan muslimah. Tidak sah akadnya, karena akadnya batil. Maka wanita muslimah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang meninggalkan sholat dikarenakan dia kafir. Kalau berkaitan dengan yang laki-laki yang fajir terkait dengan kehormatannya hidung belang, tidak boleh dengan nas ayat di atas yang di An-Nur ayat yang ketiga. Kalau berkaitan dengan laki-laki yang fasik dikarenakan asbab kefasikan yang lainnya selain perzinaan, juga tidak boleh jika akan dia bukan tayyib. At-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan yang tayyib untuk laki-laki yang tayyib, laki-laki yang tayyib untuk perempuan yang tayyib. Al-khabithatu lil-khabithin wal khabithul khabithat. Perempuan yang khabithah untuk laki-laki yang khabith, laki-laki yang khabith untuk perempuan yang khabithat. Maka wanita yang salihah, wanita yang dikenal ketakwaannya kepada Allah azza wajalla, tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang fasik dikarenakan kefasikan apapun, terutama masalah miras atau hal-hal yang lain, sebab dikarenakan akan merusak agama perempuan tadi. Terkait dengan laki-laki yang enggak sholat, ada khilaf di kalangan para ulama. Bagi ulama yang mengatakan tarikus sholati kafir, bagi ulama yang mengatakan yang meninggalkan sholat adalah orang kafir, maka dihukumi sama dengan masalah wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Maka ini perhatikan wahai wali-wali wanita, wahai orang-orang tua. Jangan memandang kekayaan, jangan memandang tahta, harta, tampan, rupa. Selama laki-laki itu loh, laki-laki yang fasik, laki-laki yang fajir, laki-laki yang jelek agamanya, jangan kamu dengar sama putri kamu. Tidak sekufu. Tidak boleh. Nah, berkembang lagi masalah berikutnya. Lalu bagaimana hukumnya wanita ahlu sunnah menikah dengan laki-laki ahli bid'ah? Wanitanya salafiyah sunniyah, laki-lakinya munharif, mubtadi', dengan ragam bid'ah yang ada. Apa hukumnya? Berkembang pembahasannya dikarenakan sekufu itu masalah agama gitu. Termasuk sekufu dalam perkara agama antara seorang wanita muslimah yang di atas sunnah dengan pemahaman salaf namanya salafiyah, tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang fasik pada agamanya, yakni orang yang menyimpang akidahnya atau yang menyimpang manhajnya atau menyimpang pemikirannya, namanya sahibu hawa. Maka tidak boleh wanita salafiyah dinikahkan dengan laki-laki khawarij atau laki-laki syiah rafidah atau laki-laki mu'tazilah atau laki-laki liberal atau yang semisal itu. Ini ku masal. Maka saya perpanjang di sini pembahasannya dikarenakan pembahasan masalah manhaj ya ikhwan. Terkait keabsahan akad ada perincian. Ya, terkait keabsahan akad ada perincian tergantung status ahli bid'ahnya. Hukum asal enggak boleh. Enggak disyaratkan. Jangan kamu nikahkan salafiyah dengan munharif atau dengan mubtadi atau dengan sahibu hawa. Tayib, terkait dengan keabsahan nikah dirinci tergantung ahli bid'ahnya. Dua keadaan. Yang pertama adalah apabila ahli bid'ah itu telah dihukumi oleh para ulama sebagai orang kafir yang murtad. Kafir yang murtad dengan bid'ahnya tadi, maka tidak sah menikah dengan mereka, sama dengan muslimah menikah dengan non-muslim. Tidak sah. Itu kalau bid'ahnya mukafirah, membuat dia kafir, pelakunya dinyatakan kafir karena bid'ahnya, maka tidak sah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menukil kesepakatan para ulama dalam bab ini. Beliau berkata tentang kelompok Nusairiyah dari kalangan Rafidhah ekstrim. Kata Ibnu Taimiyah, ulama Islam telah sepakat bahwa tidak diperbolehkan ada ikatan pernikahan dengan mereka. Tidak diperbolehkan bagi seseorang menikahkan wanita yang dia sebagai walinya dari mereka, dan tidak boleh pula menikahi perempuan-perempuan mereka. Kamu tidak boleh menikahkan anakmu atau putri kamu atau saudari kamu atau bibinya kamu dengan laki-laki Nusairi. Kamu juga tidak boleh menikahi wanita mereka, dikarenakan Nusairi ya dikatakan kafir. Di antara kelompok yang dikafirkan para ulama adalah ekstremis Rafidhah Sabaiyah, Bayaniyah, Muniriyah, Mansuriyah, Janahiyah, Khatabiyah, Hululiyah, Batiniyah, Yazidiyah dari kelompok Khawarij dan juga Maimuniyah. Ini nama-nama yang ada dari kalangan kelompok mereka ikhwan. Ini kelompok zaman dahulu kala disebutkan dalam buku Al-Farqu Bainal Firaq Barakallahu Fikum. Yang sekarang masih ada ya Yazidiyah. Ini kalau di mereka kafir. Karena yang kedua, adapun ahli bid'ah yang belum sampai tingkatan kafir dengan bid'ahnya, disebut dengan bid'atul mufasiqah, bid'ahnya hanya semata membuat dia fasik, begitu, tidak membuat dia kafir, maka akad nikah dengan mereka hukum asalnya adalah sah apabila pihak perempuan ridha. Namun para ulama salaf tidak memperbolehkan dengan alasan adanya mafsadat. Hukum asal sah, tapi ahsan jangan gitu. Lebih baik jangan. Kamu jangan menikahkan putri kamu dengan orang yang menyimpang, dikarenakan banyak madharatnya. Di antaranya khawatir akidah dan pemahaman perempuan salafiyah tadi akan rusak dan menyimpang, terbawa sama suaminya. Dua, melanggar larangan Islam, yakni membaur dengan ahli bid'ah. Tiga, muamalah interaksi akan rusak, sebab ahlus sunnah diperintahkan memboikot dan menjauhi ahli bid'ah. Empat, akan putus hubungan kekerabatan dengan sebab itu. Kata Fudhal Ibn Iyadh, semoga Allah meridhai beliau, barang siapa yang menikahkan putrinya yang mulia dengan seorang ahli bid'ah, maka sungguh dia telah memutus hubungan dengan kekerabatan dengannya. Man zawwaja karimatahu mubtadi'an faqad qata'a rahimah. Yang menikahkan putri mulianya dengan seorang mubtadi', maka sungguh dia telah memutus hubungan kekerabatan dengannya. Nah, sehingga lihat, jangan terpukau dengan ibadahnya, dengan bacaan Qur'annya, dengan... tapi perhatikan manhajnya, perhatikan akidahnya. Ketika dia seorang Sunni, Salafi, bismillah. Tapi ketika dia masyhur dengan penyimpangannya, dengan pemahamannya menyimpang, dengan itu semuanya, jangan kamu nikahkan putri kamu dengan dia. Ini semua terkait dengan masalah kafa'ah fiddin. Berkembang sikapnya masail, dikarenakan yang menjadi patokan dalam perkara sekufu, itu sekufu dalam perkara agama. Nah, saya tegaskan di sini, pembahasan masalah sekufu dalam perkara agama bukan syarat namun kebolehan saja. Supaya jangan dikira kita terlalu kaku gitu. Boleh, boleh. Babnya boleh, tapi bukan persyaratan gitu loh. Ya. Terkait dengan bab nasab, pekerjaan, kelapangan hidup, status merdeka dan yang lainnya, itu bukan syarat sah pernikahan, bukan syarat lazim yang wajib dipenuhi. Namun kembali kepada sang perempuan dan walinya gitu. Kalau mereka ridho lanjut, kalau enggak ridho maka enggak lanjut. Tapi yang diutamakan perkara agama dan akhlaknya sang laki-laki. Ya, boleh laki-laki miskin menikah dengan perempuan kaya. Laki-laki yang profesinya rendah menikah dengan perempuan yang tinggi profesinya. Laki-laki yang enggak punya nasab menikah dengan perempuan yang nasabnya tinggi. Laki-laki yang enggak punya harta menikah dengan yang perempuan yang berharta. Ini sebuah yang boleh-boleh saja. Tapi yang sangat diutamakan adalah masalah akhlak dan agamanya. Ketika semua poin tadi dilengkapi dengan akhlaknya dan agamanya, luar biasa. Sudah orangnya mapan, duniawiyahnya bagus, nasabnya hartawan, tahtawan, nasabawan rupawan. Wah, akhlaknya masya Allah bagus, wah agamanya masya Allah soleh, bertakwa ala sunnah. Ya luar biasa, dicari sudah itu. Ya, assalamualaikum. Maka saya kasih ucangan di sini, orang tua atau wali pihak wanita yang baik akan memilihkan untuk putrinya atau wanita yang sebagai walinya dipilihkan seorang laki-laki pendamping yang wanita tersebut tidak diremehkan dengannya. Perempuan tadi enggak direndahkan karenanya. Orang tua atau seorang laki-laki pasti juga akan memilih calon istrinya, wanita pendamping yang dia dan anaknya nanti enggak dicela atau direndahkan karenanya. Begitu. Ya, dalam beberapa sisi dan beberapa tempat dan kondisi memang ya perlu melihat bibit bebet bobot. Bibit bebet bobot. Bukan dikarenakan persyaratan, bukan. Tapi terkait dengan masalah nama baik. Boleh, enggak ada masalah. Boleh, enggak ada masalah. Tapi yang penting disertai dengan agama dan akhlak. Barakallahu fikum. Nah, Allahul musta'an. Kemudian saya lengkapi dengan pembahasan tentang masalah meneladani salaf dalam perkara kafa'ah. Nah, supaya wanita muslimah dan orang-orang tua yang punya anak putri itu menjadi wali bagi saudarinya atau yang lainnya, mereka fokusnya kepada bimbingan salaf gitu. Saya bawakan di sini kisahnya Ummu Sulaim. Katanya Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, berkata Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim dan mahar pernikahannya adalah Islam. Ummu Sulaim lebih dahulu masuk Islam sebelum Abu Thalhah. Kala itu Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim. Katanya Ummu Sulaim, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Jika engkau masuk Islam, aku bersedia menikah dengan kamu dan itu sebagai maharku. Maka Abu Thalhah pun masuk Islam dan keislamannya sebagai mahar pernikahan kedua-duanya. Disebut dalam lafaz yang lain, katanya Ummu Sulaim, demi Allah wahai Abu Thalhah, laki-laki semisal kamu tuh enggak mungkin ditolak pinangannya. Siapa yang enggak mau dekat sama kamu? Tetapi kamu ini non-muslim, saya muslimah. Jika kamu mau masuk Islam, maka itulah maharku. Aku enggak minta selain itu. Itu luar biasa. Maka Abu Thalhah pun masuk Islam dan keislamannya sebagai maharnya. Katanya Thabit bin Asam al-Bunani, sang rawi hadis yang mengatakan, aku tidak pernah mendengar seseorang perempuan pun yang lebih mulia maharnya dibanding dengan Ummu Sulaim. Yang lain maharnya uang, emas, seperangkat salat, pakaian segala, duniawi semua. Ummu Sulaim maharnya apa? Keislaman Abu Thalhah. Itu luar biasa. Hadis ini menunjukkan agama adalah syarat sah dalam bab kafah nikah. Tidak sah pernikahan muslimah dengan laki-laki kafir. Yang kedua, teladan mulia dari seorang muslimah dari kalangan sahabat dalam bab kafah, Ummu Sulaim, semoga Allah meridhai beliau, hanya meminta keislaman Abu Thalhah sebagai maharnya. Tidak memandang yang lain, tidak memandang nasab, harta, tahta, ataupun rupa. Tapi kali itu memang Abu Thalhah, masya Allah, gitu loh. Begitu beliau mau masuk Islam sebagai seorang muslim, sempurna sudah. Keislaman dapat, dan yang lain juga dapat. Pernyataan Ummu Sulaim yang mengatakan, wahai Abu Thalhah, laki-laki semisal engkau enggak mungkin ditelap pinangannya. Itu menggambarkan laki-laki yang ideal lah. Terkait dengan kemapanan, ketampanan, masya Allah, gitu loh. Cuma satu, keislaman. Kalau kamu muslim, saya terima. Maka itu luar biasa, ideal. Semuanya ada, harta, tahta, rupa, dan agama. Luar biasa. Faedah yang ketiga, kesolehan pria pasangan hidup, inilah yang dicari dan diperhatikan oleh muslimah era salafun saleh. Maka itu harus dicontoh. Secara khusus saya bawakan ini beberapa contoh-contoh ya, teladan mulia dari kalangan salafun saleh, banyak dari kalangan bangsawan ahlul bait, keluarganya Rasulullah SAW, baik Bani Hashim atau Bani Ali, Alawiyat, atau yang selainnya menikahkan putrinya dengan laki-laki yang bukan ahli bait, bukan Hashimi, bukan Alawi, bukan orang biasa bahkan, tapi dia soleh. Ini sebagai teladan supaya muslimah salafiyah era sekarang mestinya mencontoh salafiyah era zaman dahulu. Perhatikan agamanya, akhlaknya. Nasab itu mengikuti saja. Ketika agamanya bagus, akhlaknya bagus, nasabnya bagus, hartanya bagus, tahtanya bagus, rupanya bagus, itu yang dicari para pelaku. Kalau gak mungkin kan, maka perhatikan akhlak dan agamanya. Contoh pernikahan Fatimiyat dengan selain Fatimiyin. Fatimiyat itu keturunannya Fatimah. Dia adalah Fatimiyah. Contohnya pernikahan Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, menikah dengan Ummu Kulthum, putrinya Ali bin Abi Thalib dari Fatimah. Umar dari Bani Adi, bukan Bani Hashim, apalagi Bani Ali atau Bani Fatimah bin Rasul. Dari pernikahan ini lahir seorang putra namanya Zaid bin Umar, ibunya Ummu Kulthum. Ummul Hasan bintul Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ini putrinya Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib, menikah dengan Abdullah bin Zubair bin Awam. Dan masih banyak nama-nama yang lain, saya bahkan 7 di sini. Pernikahan wanita dari keturunan Fatimah dan juga Ali disebutkan Fatimiyat, menikah dengan laki-laki yang bukan Fatimiyun. Pernikahan Alawiyah dengan Sunan Alawiyin juga banyak contohnya. Saya bawakan sini beberapa contoh. Zainab As-Sughra bintu Ali, Umamah bintu Ali, Ramlah bintu Ali, tiga-tiganya putrinya Ali bin Abi Thalib, namanya Alawiyat. Kenapa bukan Fatimiyat? Kalau Fatimiyat, anak ini dari Ali dan Fatimah begitu. Kalau Alawiyat, dari istri yang lain. Dari istri yang lain. Karena Ali seperti dengan Fatimah menikah dengan banyak perempuan. Dari perempuan yang lain. Sehingga dikatakan Alawiyat. Secara nasab lebih tinggi Fatimiyat. Karena langsung Ali sama Fatimah. Kalau Alawiyat dari Alinya saja, ibunya bukan Fatimah. Tiga langsung, Zainab As-Sughra, Umamah, Ramlah semuanya bintu Ali. Mendekat dengan laki-laki yang bukan Alawiyin. Pernikahan Hashimiyat, ini lebih luas kalau dari Bani Hashim, ya. Mendekat dengan selain Hashimiyin. Banyak dari Zaidah bintu Rasul, putrinya Rasul. Rasul menikahkan, mendekat dengan Abu Al-As bin Rabi bin Abdul Uzza. Ruqayyah bintu Rasul, mendekat dengan Uthman bin Ibn Affan dari Bani Umayyah. Ummu Kulthum bintu Rasul, juga dinikahi sama Uthman. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari kalangan Hashimiyat menikah dengan Sen Hashimiyat. Nah, semua ada 16 contoh. 7, 3, 6, 19. 16. 16 nama di atas hanyalah contoh saja. Masih banyak lagi contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku fiqih mereka, dan buku sejarah mereka, dan juga buku hadis mereka. Sekali lagi, faedah penting yang bisa kita ambil dari contoh di atas adalah kafaah dalam nikah yang merupakan persyaratan atau sekufu dalam perkara agama. Kemuliaannya hakiki adalah iman dan takwa. Dalam bab nikah, salafun shalih telah memberikan teladan yang baik, yang mulia, yang diperhatikan adalah kesolehan pasangan suami istri. Harta, tahta, rupa bukan hal yang utama, tapi jika terkumpul semuanya, itu yang didamba. Jadi didamba. Barakallahu fikum. Kesimpulannya saya bawakan dari kalam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala dari pembahasan kafaah tadi. Saya ambilkan dari Ibnu Qayyim rahimahullah di buku beliau Zadul Ma'ad yang kelima halaman 159. Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan sikap banyak dalil bahwa kafaah yang mu'tabar adalah sekuh dan mekara agama. Belum menegaskan setelah itu yang ditunjukkan hukum oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan agama sebagai patokan yang mu'tabar dalam perkara kafaah nikah secara hukum asal dan kesempurnaan juga. Maka wanita muslimah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki kafir. Begitu pula wanita afifah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang fajir. Al-Qur'an dan sunnah tidak menjadikan perkarasan agama sebagai patokan yang mu'tabar dalam kafaah nikah. Sebab nas Al-Quran mengharamkan muslimah menikah dengan laki-laki berzina yang keji. Juga tidak menjadikan nasab, kekayaan berharta, profesi, dan tersepertika sebagai patokan yang mu'tabar juga. Sebab yang diperbolehkan bagi seorang hamba saya tulen. Apa sebab diperbolehkan bagi hamba saya yang tulen, murid budak, menikahi perempuan yang merdeka yang bertahta dan berharta selama budak tersebut menjaga kehormatan dia dan seorang muslim. Diperbolehkan bagi selain Quraisy menikah dengan perempuan-perempuan Quraisy. Begitu pula orang yang bukan dari Bani Hashim diperbolehkan menikah dengan perempuan yang dari kalangan Bani Hashim yang namanya Hashimiyat. Orang-orang fakir boleh menikah dengan perempuan yang berada. Sehingga patokannya yang mu'tabar bahkan juga persyaratan adalah kafaat itu hanya dalam perkara agama saja, yang lainnya semata-mata boleh. Barakallahu fikum. Ini ditegaskan untuk memilih pasangan hidup. Nasihat bagi perempuan-perempuan salafiyah zaman sekarang ini, nasihat bagi para orang-orang tua dan para wali wanita, carikan untuk putri Anda wanita yang merupakan Anda sebagai walinya, carikan untuk mereka yang sekufu dengan mereka terkait dengan perkara agama. Jadi laki-laki yang soleh, yang bertakwa, yang berakhlakul karimah, yang di atas sunnah dengan pemahaman salaf. Cari mereka ini. Nah, ketika dia berilmu, tinggi keilmuannya, luar biasa. Ketika nasabnya tinggi, luar biasa. Ketika tahtanya tinggi, maka luar biasa. Hartawan, rupawan, luar biasa. Tapi patokannya pada agama dan akhlak yang kamu ridhai, barakallahu fikum. Untuk kebahagiaan sampai di masa akan datang, barakallahu fikum. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini terkait dengan masalah kafaah dan insyaallah pembahasan berikutnya kita teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Kita bikin judul proses menuju pernikahan. Karena calonnya sudah dapat, sudah sekufu gitu ya, sudah sekufu. Nah, maka pembahasan berikutnya adalah terkait dengan masalah hal-hal yang perlu diproses sampai menuju kepada hari H. Pembahasannya adalah menuju pelaminan. Proses menuju pelaminan. Ini pertemuan yang berikutnya akan dibahas masalah ta'aruf, mengenal calon apa namanya pendamping, khitbah, melamar atau meminang, terkait dengan masalah itu, nazar, melihat calon pasangannya. Naam, ini semuanya akan dikaji, ini semuanya persiapan menuju pelaminan. Insyaallah. Baru pembahasan yang ketiga, hari bahagia. Terkait dengan masalah akad nikah dan yang berkaitan dengan masalah hari bahagia para keluarga. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita lihat pertanyaan yang diajukan, semoga bisa menjawab. Izin bertanya Ustaz, keluarga anak awam menentang salafi. Bagaimana mendapatkan ridha orang tua agar bisa menikah dengan ikhwan salafi? Sudah coba ta'aruf atau bahkan ada yang pernah datang ke rumah tapi ditolak etikat baiknya. Usia saya bertambah terus Ustaz. Nah, jadi upaya itu dari dua belah pihak. Yang pertama dari anti sendiri. Ya, yang tanya kan perempuan kayak ini ya. Jadi anti sendiri bagaimana bisa menjelaskan kepada orang tua tentang keindahan mana salaf. Caranya, jadilah kamu sebagai putri yang berbakti kepada kedua orang tua. Manhaj salaf itu terapan, bukan teori. Tunjukkan kepada orang tua, semakin kamu taklim, semakin kamu memahami manhaj salaf, semakin kamu mengerti pemahaman salaf, semakin bagus bakti kamu kepada orang tua dalam karya ma'ruf, semakin bagus akhlaknya kamu, semakin perhatian dengan orang tua kamu, amalkan langsung itu. Bagus juga akhlak dengan yang lain, dengan sekitar, dengan family kamu, dengan tetangga kamu yang muslimah. Ibadah kamu juga bagus, di samping akidah kamu juga baik. Ta'liful qulub, lembutkan dulu hati orang tua kamu. Juga pilih laki-laki yang bagus akhlaknya, di samping dia seorang salafi juga yang bagus akhlaknya. Dia juga harus perjuangan. Ini namanya perjuangan mengejar calon pendamping yang ideal. Bahasa anak muda kan perjuangan mengejar cinta. Tapi ini cinta yang syar'i, bukan cinta yang aneh-aneh kan. Yang laki-laki juga harus berjuang. Tunjukkan bagaimana akhlak Islam, bagaimana akhlakmu, bagaimana muamalah kamu, bagaimana etika kamu, supaya santun kamu. Saya dudukkan bab ini dikarenakan orang-orang awam itu memandang akhlakia dulu. Biasanya perilakunya kamu, bagaimana tutur kata kamu, segala macamnya. Tunjukkan yang bagus. Ta'liful qulub, ambil hatinya dia. Jangan langsung membahas masalah-masalah prinsip. Nanti belakangan itu. Ya, datang. Ziarah saja. Kasih hadiah, tanya kabar, segala macamnya. Masya Allah. Lagi. Bukan untuk malam mingguan, bukan. Kamu menemui orang tuanya, bukan menemui perempuan tadi. Belum. Dia belum sebagai istri kamu. Ta'liful qulub. Ya, banyak doa semoga mendapatkan jodoh yang terbaik para kawan. Kenapa yang lebih banyak kriteria dalam memilih pasangan, dalam memilih istri bukan suami? Loh, padha wae. Istri itu yang soleha. Laki-laki juga yang soleh, yang berakhlakul karimah. Laki perempuan itu kan boleh kecantikannya, boleh hartanya, boleh nasabnya dan agamanya. Tapi yang penting kan agama. Laki juga begitu. Boleh semuanya, tahtanya, rupanya semuanya, tapi yang dipilih adalah akhlak dan agamanya. Ini ya sama, din dan akhlak. Semoga dikasih kemudahan yang mau menikah. Amin, menikah dengan pasangan yang ideal. Apalagi di masa-masa sekarang ini aturan prokes cukup ketat. Ada seorang akhwat yang sekarang ini sudah melakukan proses ta'aruf dan sudah sering bertukar biodata dengan seorang ikhwan yang jauh dari tempat atau daerahnya. Akan tetapi ikhwan tersebut belum memberikan kepastian yang pasti selama kurang lebih 1 bulan. Hanya waktu sekedar memberikan kabar pada orang tua si akhwat tentang kondisi pandemi saat ini, tanpa memberikan kejelasan yang pasti untuk dilanjut atau tidak. Lama-kelamaan akhwatnya tersebut jadi ragu dan kurang yakin, berpikir memutuskan memilih mundur. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Dan akan dibahas dalam ta'aruf. Ta'aruf itu baru mengenal calon, belum deal. Afalnya, kalau bahasa jual beli itu masih negosiasi, belum akad gitu loh. Maka boleh, yang itu boleh mundur, yang juga boleh maju, enggak ada masalah. Nanti kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya masalah ta'aruf. Ta'aruf, khitbah, nazar, itu masih proses. Ya, masih proses. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ini saya bicara masalah hukum loh ya, terkait dengan masalah kasus yang ini silakan pikir sendiri sama mereka. Anda khawatir jawaban saya jadi alasan untuk memutuskan ini, jangan. Ini secara hukum boleh, bebas saja, masih bahasa orang jual beli masih PO, pre-order ya, belum ada akad gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menghadapi mantan mertua, mantan ipar? Oh berarti sudah pisah berarti ini ya, mantan ya, yang selalu membeberkan kejelekan aneh depan orang lain. Padahal sudah tobat. Ya udah biarin saja. Yang penting kamu tunjukkan kamu tuh sudah bertobat, sudah bagus, akhlaknya kamu sudah baik, ibadah kamu, manhaj kamu bagus. Itu yang paling utama. Nanti orang yang mendengar lihat kamu akan tahu sendiri dengan sendirinya kamu gak demikian. Jadi orang itu kalau sudah bagus, tidak usah memikirkan itu semuanya, tidak akan membahayakan dia sama sekali. Kemudian ya, dikarenakan sudah jadi mantan, bukan berarti putus hubungan gitu loh. Tetap silaturahmi dengan mertua, apalagi mertua putri itu masih mahramnya kamu. Walaupun dia kamu sudah bercerai dengan putrinya, itu masih mahramnya kamu. Tetap muamalah yang bagus, interaksi yang baik, akhlak yang mulia, walaupun jadi mantan gitu loh. Barakallahu fiik. Waduh kok banyak yang mantan tau ini. Pembahasan buku ini gak ada pembahasan talak loh ya. Ini pembahasan-pembahasan indah semua. Kalau mau dibahas bisa aja nanti, semoga dikasih kemudahan membuat buku yang kedua, Huru Hara Rumah Tangga. Bisa aja begitu. Pembahasannya ya perceraian lah, talak lah, khuluk lah, zihar lah, li'an lah. Banyak belum dibahas itu. Tapi kadang saya khawatir, kalau khawatir dipakai untuk itu gitu loh, justru sebagai legalitas menghalakan tindakan dia untuk gampang talak gitu yang maksud. Makanya saya maju mundur untuk menulis. Di benak saya sudah ada digandengkan konsep indah rumah tangga sunnah kan gitu. Ini yang indah-indah. Buku yang kedua tuh ada mestinya, Huru Hara Dalam Rumah Tangga dan Solusinya gitu loh. Tapi ada berpikir nanti dipakai ya enggak lagi nanti ini. Allah musta'an. Jadi saya masih mundur. Tolong ya, jangan yang mantan-mantan ya. Mau bertanya Ustaz, untuk mendapatkan pasangan yang sempurna namanya kok sulit? Iya. Sempurna kan semuanya kan, harta, tahta, rupa, agama ya sulit. Maka dipilihkan yang terbaik agamanya gitu loh. Makanya dipilihkan yang agamanya. Jika seseorang memiliki suatu sifat tertentu, apakah dalam mencari pasangan dipilih sifat yang berlawanan atau kayak kesamaan? Contohnya ini pendiam, apakah dicari pasangan yang banyak ngomong atau sama pendiam? Yang ini terkait dengan masalah apa ya? Ini sifatnya karakter. Selagi mereka bisa membina rumah tangga dengan bagus, nah masalah yang ini pendiam, yang ini banyak ngomong, dia juga ketemu nanti bisa nyambung. Yang penting sama-sama pengertian, pengertian, memahami karakter pasangan, begitu. Jadi jangan dikarenakan yang ini pendiam, yang ini banyak ngomong seru-seru gitu, akhirnya dia malas. Eh, bojoku kono suarane. Kemudian dijadikan sebagai sebuah alasan untuk heboh dalam rumah tangga, ribut dalam rumah tangga, enggak demikian sepantasnya gitu loh. Cari yang cocok aja. Itu gini-gini bisa disesuaikan, yang penting dia dewasa, saling memahami karakter, nah, saling bisa menutupi kekurangan, bisa enggak ada masalah. Dan boleh bagi misalkan anak wanita, putri ngomong sama bapaknya atau walinya, ah, bi, bah, jangan carikan saya laki-laki pendiam, saya nggak seneng kayak gitu. Terus bi, ya yang jangan yang cool banget lah, yang agak periang lah, nggak ada masalah, ngomong aja sama orang tuanya gitu. Atau malah sebaliknya, bi, jangan nyarikan saya laki-laki kayak burung gitu misalnya gitu. Ngocetoy, misalkan begitu ya, nggak masalah. Itu kan sifat sifatnya itu apa ya, karakter gitu. Dan itu haknya putri atau anak untuk mendapatkan yang diinginkan. Yang penting agamanya bagus, akhlaknya bagus. Kembali pada mereka masing-masing lah, bisa diatur. Kadang laki-lakinya begitu, perempuannya pendiam. Bisa aja laki-laki itu merubah karakter istrinya, bisa. Dalam rumah tangga mereka berdua gitu. Jadi saya bisa pengertian. Bagaimana jika seorang laki-laki soleh, bukan santri, mau menikah dengan santriwati, secara ilmu lebih rendah dari calon istrinya? Nah masalah. Yang dibahas sekarang bukan terkait dengan itu, terkait dengan kesolehannya. Laki-lakinya soleh, bertakwa kepada Allah, bagus akhlaknya. Ini kalau seorang salafi biasanya semangat belajar gitu loh. Cuma tidak mondok, mungkin yang dimaukan. Nah, calon wanitanya solehah, masya Allah, akhlaknya bagus, mondok begitu. Apakah boleh? Ya bagus. Nyari yang begitu itu supaya menjadi ibu bagi anak-anaknya nanti, gitu loh. Ya. Terus yang perempuan jangan merasa, oh bukan orang pondok, anak-anak nggak mau. Itu bukan patokan. Tidak ada pembahasan di kalangan para ulama syarat mempelai laki-laki santri pondokan, itu tidak ada gitu loh. Yang dibahas akhlak dan agamanya. Ya. Tapi kalau misalkan dia juga seorang yang berilmu, dalam artian yang pernah belajar intensif gitu, bagus. Tapi bukan persyaratan. Nanti bab ta'aruf, nanti chatting-chatting, DM-DM, nanti bab ta'aruf ya. Sabar, belum pembahasannya. Belum. Nah ini, bagaimana jika orang tua ingin menjodohkan anaknya dengan laki-laki awam yang menurut orang tuanya akhlaknya baik dan nurut kepada orang tuanya, tapi manhaj berbeda? Ini bahaya. Dinnya enggak ada. Maka sampaikan kepada orang tua, bagus pak akhlaknya, bagus pak etika, cuman pemikiran dia kurang. Di lobby carikan yang seperti itu pak, tetapi yang bagus secara pemahaman. Jadi yang saya katakan harus berjuang untuk mendapatkan yang terbaik. Ta'liful qulub, melupakan hati orang tua supaya mereka bisa memilihkan untuk anaknya yang laki-laki yang terbaik. Bagaimana hukum menikah dengan orang non-muslim awalnya? Tapi ketika hendak mau masuk Islam, laki-lakinya ketika hendak mau menikah, laki-lakinya masuk Islam. Ini harus diwaspadai. Banyak kasus yang seperti ini. Hanya kamuflase, semata-mata sah secara agama. Begitu nikah, tidak lama kembali lagi pada agamanya dan mengambil perempuan tadi. Itu banyak kasus. Jadi bukan ketika mau nikah masuk Islam, enggak. Kalau dia mau masuk Islam dulu, belajar agama dulu, biar dia paham bagaimana Islam, nampak bagus keislaman dia, baru kamu nikahkan dengan dia gitu. Masalah perwalian nanti, sabar nggih. Saya baru mengenal masalaf 2 tahun. Suami sampai sekarang masih enggan untuk masalaf. Padahal beliau juga pernah diajak dan di mahad dan masakan perbedaannya. Mohon nasihatnya. Masya Allah, sekarang dakwai suami kamu. supaya suami kamu mau juga taklim, belajar, memahami Islam dengan benar dan mengamalkannya. Dan karena posisi kamu sebagai seorang wanita, tidak mungkin kemudian bisa merasa lebih tinggi daripada dia sebagai suami. Caranya dakwah bilhal, namanya ta'liful qulub, ambil hatinya. Tadi saya katakan di awal, buktikan semakin engkau rajin taklim, semakin engkau belajar tentang Islam yang benar, semakin bagus akhlak kamu, semakin bagus muamalah kamu, semakin bagus ibadah kamu, semakin bagus akidah kamu, manhajnya kamu, terutama dalam pembahasan masalah rumah tangga. Semakin kamu bagus dalam rumah tangga, kamu tunaikan semua hak-hak suami kamu. Kewajiban kamu sebagai wanita tunaikan sebaik mungkin. Ini dibahas di buku yang tertulis juga, pembahasan cukup panjang terkait dengan masalah hak-hak suami. Tunaikan semuanya. Hakku ta'ah, mentaati dia. Hakul khidmah, mengkhidmat dia. Nah, semuanya kamu tunaikan dengan sebaik mungkin, seikhlas mungkin. Tunjukkan kamu sebagai wanita yang solihah, yang menyenangkan suami kamu. Dan pelan-pelan diajak untuk taklim, gitu loh. Itu ngomongnya lebih enak. Suami akan merasakan perbedaan pada istrinya, gitu loh. Loh, istriku masya Allah semakin ngaji kok semakin bagus etikanya, akhlaknya, budi pekertinya, tutur katanya masya Allah, gitu loh. Semakin senang, semakin cinta dengan istri tadi itu. Ada waktu yang pas lagi santai nyampaikan, alhamdulillah dengan ilmu dan pemahaman yang saya pikir memberikan taufik kepada saya bisa lebih berusaha sekuat tenaga menjadi istri yang baik. Semoga Mas berkenan. Nah, akan lebih bagus kalau Mas juga taklim juga. Tentu akan lebih membahagiakan. Dengan bahasa yang bagus, ta'liful qulub. Semoga Allah kasih taufik kepada suami dan menjadi suami yang juga belajar sunnah dan mengamalkan sunnah dengan sebaik-baiknya para qulub. Ini diantara yang saya terangkan tadi. Sebentar ya. Orang tua khawatir menikahkan anaknya dengan ikhwah yang tidak memiliki pekerjaan tetap, karena khawatir anaknya akan direndahkan oleh kerabatnya. Mohon nasihatnya. Apa yang disampaikan sama orang tua tadi, ini memang perjuangan berat. Terus saya katakan, ada sebuah kondisi di sebuah tempat, terkadang hal-hal yang mubah-mubah tadi itu perlu diperhatikan. Tidak semata-mata agama bagus, akhlak bagus. Kadang bab nasab, kadang bab harta gitu. Ini diantara contoh yang saya maukan. Dia keluarga terpandang, semuanya orang kaya. Nah repotnya ini kan dia nggak semuanya ngerti agama, kebanyakan orang awam, gitu loh. Semua keluarga anak-anak yang menikah semua mendapatkan laki-laki yang terpandang semua. Paling nggak jelas pekerjaannya. Orang tua kita yang punya anak yang laki-laki yang melamar seperti itu kadang berpikir sejauh itu. Dan itu saya katakan lumrah gitu loh. Enggak gampang untuk bisa menerangkan kepada semua familinya, semua kerabatnya tentang masalah ini. Kalau dia punya komitmen yang kuat bagus. Tapi enggak banyak orang yang kuat gitu loh. Ada orang yang bisa kuat menyampaikan semua familinya. Ibaratnya dia apa namanya melanggar arus, apa namanya bahasanya, melawan arus. Dia akan membuktikan bahwasanya agama yang lebih awet gitu, yang lebih langgeng, yang lebih barokah. Itu orangnya harus kuat itu. Kupingnya harus tebel menghadapi bully-bully nyinyir dari family yang ada gitu. Ada orang yang nggak mampu untuk itu. Yang seperti ini wajar. Cuman dikasih penjelasan kepada orang tua tadi supaya itu diperhatikan, tapi bukan di nomor satukan gitu loh. Tolong carikan saya seorang laki-laki yang agamanya bagus, akhlaknya bagus. Dia paling pertama. Kalau misalkan dia punya pekerjaan labas, enggak ada masalah. Atau orang tua ngomong sama putrinya, "Sudahlah, Nak. Kamu tahu bagaimana family kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana bapak ini, ibu enggak mungkin. Kita enggak kuat untuk menghadapi mereka gitu loh. Coba kamu tanya teman-teman kamu. Ada enggak laki-laki yang kamu inginkan bagus akhlaknya, ngajinya sama kayak kamu, tapi ada pekerjaan tetap gitu loh. Cari, insya Allah ada banyak ikhwan salafiyin yang pekerjaan tetap. Kan ada orang kantoran kan. enggak harusnya berdasi kan? Banyak yang tetap itu. Dia jual madu, tetap bekerja di penjual madu. Kan gitu ya? Yang artinya dia ada kejelasan terkait dengan masalah ma'isyah kan gitu ya, terkait masalah ma'isyah. Insyaallah. Banyak itu insyaallah. Barakallahu fiik. Naam, yang begini ini biasanya yang bisa mengimbangi family itu ima hartanya mapan atau tahtanya lumayan walaupun enggak begitu hartawan. Gitu. Jadi agama bagus, akhlaknya bagus, hartanya mapan. Diiyakan biasanya. Atau agamanya bagus, akhlaknya bagus, hartanya kurang tapi kedudukannya lumayan. Biasanya juga diiyakan. Ini biasanya kalau menikah dengan keluarga ustaz. Bukan promosi loh ya. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Loh, dapat orang mana? Orang sini. Siapa itu? Ini putranya kiai. Wah, itu beda urusannya itu. Walaupun kiainya enggak kaya banget, tapi putra kiai ini enggak sembarangan, berarti kan tahtanya ada gitu loh. Diperhitungkan. Hah? Apalagi kok kiai ini kok selaras dengan mereka gitu. Oh, teman tadi. Tentunya kiai salafi tentunya kan. Barakallahu fikum. Bahasanya kan kiai kan gitu ya. Begitu. Ini dipertimbangkan, ini dipertimbangkan, cuman dikasih pemahaman pada orang tua supaya lebih memahami dengan baik. Artinya alasan orang tua tuh bisa diterima. Anak putri harus bisa mengerti. Coba dia mencari laki-laki yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, juga secara harta juga mapan, atau secara tahta juga mapan. Sampai berusaha kuat menasihati orang tua dan bisa memberi pengertian kepada para family-family yang ada. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup, selebihnya nanti saya tanyakan ketika pada pembahasannya nanti terkait dengan ta'aruf, terkait dengan khitbah, masalah nazar. Cuma mungkin pembahasan masalah huru-hara rumah tangga jangan dibahas di sini. Nah, ini pembahasannya lagi yang senang-senang, yang happy-happy gitu. Huru-haranya nanti kalau ada bukunya insyaallah kalau dibahas masalah huru-hara. Barakallahu fikum. Naam, naktafi lahuna, semoga manfaat dan semoga rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Dan bagi para ikhwan dan akhwat yang baru mau menikah, semoga dikasih kemudahan untuk bisa mencari jodoh yang bagus, agama dan akhlaknya, dan hal-hal yang lain yang diinginkan secara mubah dalam syarak, dan diberi kemudahan untuk bisa menikah di masa-masa seperti ini. Barakallahu fikum, insyaallah umurakum. Barakallahu fikum, kafilahuna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.